إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها أيها المسلمون عباد الله kaum muslimin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah kepadanya dengan berbagai macam limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin yang tidak pernah terhitung jumlahnya. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Jika kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara sekian banyak fadilah dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin adalah hadzal yaum al mubarak, hari yang barakah ini, yaitu hari Jumat, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai hari besar kaum muslimin dalam setiap minggunya, yang ia merupakan hari yang terbaik sebagai sayyidul ayyam, penghulunya hari-hari yang ada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma tala'atis syamsu wa la gharabat 'ala yaumin khairun min yaumil jum'ah." Tidak ada hari yang matahari terbit dan terbenam padanya yang lebih baik daripada hari Jumat. Sungguh ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu tabaraka wa ta'ala telah menyesatkan kaum Yahudi dan Nasrani dan tidak memilih hari Jumat sebagai hari yang utama. Lalu Allah Azza wa Jalla berikan kita petunjuk untuk memilih hari Jumat, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah memilihkannya untuk kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Nahnu al-akhirun al-awwalun yawm al-qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulu al-jannah ba'da annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim fakhtalafu fahadana Allahu limakhtalafu fihi min al-haqq fahadha yawmuhu alladhi ikhtalafu fihi hadana Allahu lah qala yawmul jum'ah falyawmu lana wa ghadan lil yahudi wa ba'da ghadan lin nasara." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kita adalah umat akhir zaman. Hal itu karena keberadaan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai Nabi akhir zaman dan Nabi penutup dari Nabi dan Rasul yang ada. Namun barakallahu fikum, dengan kondisi kita kaum muslimin sebagai umat akhir zaman, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan sebuah fadilah dan keutamaan yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun dari umat-umat yang terdahulu, yaitu al-awwaluna yawmal qiyamah. Kita menjadi umat yang pertama kali akan dihisab Allah subhanahu wa ta'ala di yawmul qiyamah. Hal itu ketika manusia Allah kumpulkan di mahsyar dalam keadaan yang digambarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Manusia dihimpun, dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak bersandal, dalam keadaan tidak memakai pakaian sehelai benang pun, telanjang bulat, dalam keadaan tidak dikhitan, tidak disunat. Manusia benar-benar merasakan kepayahan yang besar, ketakutan yang sangat mencekam, sehingga kemudian dengan menunggu datangnya hisab Allah subhanahu wa ta'ala, manusia benar-benar merasakan perkara besar. Maka mereka pun datang menghadap Nabiullah Adam alaihi salam. Wahai Adam, anta abul bashar, engkau bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadai, Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Maka datanglah menghadap kepada Allah, minta syafaat kepadanya agar disegerakan hisab di antara manusia. Namun Nabiullah Adam alaihi salam menyatakan, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Beliau malu dan merasa tidak pantas minta syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau mengarahkan manusia menjumpai Nabiullah Nuh alaihi salam. Maka manusia pun datang kepada Nuh alaihi salam sembari menyatakan, wahai Nuh, anta awwalu rasulin ba'athahullahu ila ahlil ard, engkau rasul pertama ya Allah utus ke muka bumi. Maka datang kepada Allah azza wa jalla minta syafaat agar disegerakan hisab. Namun ternyata Nabiullah Nuh alaihi salam pun merasa malu dan tidak pantas minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau arahkan manusia, datanglah kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilur Rahman, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, Imamul Hunafa, pemimpin ahli tauhid. Namun ternyata ketika manusia datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ternyata jawaban yang sama pun yang mereka dapatkan. Lalu mengarahkan kepada Nabiullah Musa, juga jawaban yang sama. Nabiullah Isa, ternyata beliau melimpahkan dan yang paling berhak dengannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, anahu, akulah yang pantas untuknya. Lalu beliau datang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tersungkur, bersujud di hadapan Allah, menyampaikan puji-pujian dan sanjungan yang hanya berhak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ya Muhammad, irfa' ra'saka, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Kul yusma, berkatalah kamu akan didengar. Was'al tu'ta, mintalah kamu akan dikasih. Wasfa' tushafa', minta syafa'atlah, engkau akan diberikan syafa'at. Maka kemudian ma'asyiral muslimin, ketika semua para anbiya wal mursalin mereka merasa tidak pantas mintanya minta kepada Allah azza wa jalla, maka di saat itu nampaklah di semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala betapa besarnya kadar kedudukan yang mulia yang dimiliki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan itu menjadikan kita pula sebagai umat yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala hisab di yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, demikian pula kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang saya bacakan tadi, wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah, dan kitalah umat yang pertama kali masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliaulah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga Allah tabaraka wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, padahal kata Nabi menyebutkan, sungguh ahlul kitab al-yahud wa nasara, mereka diberikan kitab suci sebelum kita, dan kita diberikan kitab suci setelah mereka. Namun kemudian mereka berselisih Lalu Allah berikan kita hidayah dalam perkara yang mereka perselisihkan. Lalu Nabi menyatakan, maka hari inilah yang mereka perselisihkan, yang kemudian Allah berikan kita hidayah kepadanya. Allah memberikan kita hidayah memilih hari Jumat. فَالْيَوْمُ لَنَا, maka hari ini hari rayanya kita. وَغَدًا لِلْيَهُودِ, dan besok hari rayanya orang Yahudi. وَبَعْدَ غَدًا لِلْنَصَارَ, dan esok lusa adalah hari besarnya orang-orang Nasrani. Maka demikianlah biyaumul qiyamah, dalam urutan hisab Allah subhanahu wa ta'ala, kita lebih dulu sebagaimana urutan hari yang ada: Jumat, Sabtu, kemudian Ahad, dan seterusnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenalilah hak dari hari yang barakah ini, dan apa yang Allah Azza wa Jalla khususkan baginya dari fadilah dan keutamaan, agar kita memuliakannya. Kemudian, di antara kekhususan dan kemuliaan lain bagi hari Jumat, bahwa pada hari Jumat Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan penciptaan langit dan bumi. Yang keduanya dimulai penciptaan dari hari Ahad dan diakhiri pada hari Jumat. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Allah ciptakan dia dalam 6 hari. Kemudian yang berikutnya, pada hari Jumat Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salam. Pada hari Jumat Allah azza wa jalla memasukkan Adam ke dalam surga. Pada hari Jumat Allah mengeluarkannya dari surga, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yawmul jum'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi udkhila al-jannah, wa fihi ukhrija minha, wa la taqumu as-sa'atu illa fi yawmil jum'ah. Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Di hari itu Adam diciptakan. Di hari Jumat dia dimasukkan ke dalam surga. Di hari Jumat dia dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan, menggambarkan tentang hari Jumat yang padanya akan Allah tegakkan hari kiamat dengan hancurnya alam semesta ini. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, wala taqumus sa'atu illa ala syirarin nas, dan tidak akan tegak hari kiamat kecuali pada kondisi sejelek-jelek umat manusia di muka bumi. Hal itu ketika menjelang terjadinya hari kiamat besar, Allah hancurkan alam semesta ini, Allah akan kirimkan angin yang sangat lembut, di mana angin tersebut akan menerpa dan mengenai setiap orang yang dalam hatinya ada iman sebesar zarrah, yang paling kecil sekalipun, dan angin itu akan mencabut nyawanya, sehingga ketika tidak ada satupun orang mukmin, tidak ada satupun lagi orang yang menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka kepada mereka lah Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan dan menghancurkan alam semesta ini. Semoga Allah azza wa jalla tidak menghidupkan kita dalam kondisi hari itu adalah hari yang Allah subhanahu wa ta'ala tegakkan padanya hari kiamat, yang itu merupakan alamatul kubra, tanda besar bahwa mereka termasuk bagian dari sejelek-jelek umat di muka bumi. Na'udzubillah. Hadirin ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya cintai, kemudian kekhususan lain bagi hari Jumat adalah bahwa padanya ada satu waktu yang sangat-sangat singkat, yang tidaklah seorang hamba berdoa, memohon, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bertepatan dengan waktu yang singkat tersebut, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan kabulkan permohonannya. Dan waktu itu yang Allah rahasiakan waktu pastinya untuk kemudian kita bersungguh-sungguh mengejarnya, memanfaatkan waktu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dimungkinkan pada dua waktu. Yang pertama, ketika khatib naik di mimbar sampai selesai pelaksanaan salat Jumat, dan yang kedua setelah salat asar sampai terbenamnya matahari, maka bersungguh-sungguhlah kita mencari waktu yang barakah tersebut. Kemudian ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah, keutamaan lain dan kekhususan dari hari Jumat adalah yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dalam sahihnya, Idza kana yaumul jum'ati kana 'ala kulli babin min abwabil masjidi malaikatun yaktubuna al-awwala fal-awwal. Fa idza jalasa al-imamu tawaw as-suhufa wa ja'u yastami'una adh-dhikr wa mathalul muhajjiri kamathalil ladzi yuhdi al-badana thumma kalladzi yuhdi al-baqara thumma kalladzi yuhdi al-kabsha thumma kalladzi yuhdi ad-dajajata thumma kalladzi yuhdi al-bayda. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jika datang hari Jumat, maka di setiap pintu dari pintu-pintu masjid ada malaikat yang mereka menulis, mencatat orang yang datang lebih dulu menuju masjid untuk salat Jumat. Dan ketika khatib telah naik di mimbar untuk berkhutbah, maka mereka akan menutup lembar catatannya dan pergi untuk mendengarkan khutbah. Dan permisalan orang yang datang di awal waktu bersegera ke masjid, maka nilai pahalanya seperti orang berkorban satu ekor unta. Yang datang berikutnya seperti berkorban satu ekor sapi. Yang datang berikutnya seperti berkorban satu ekor kambing yang gemuk. Dan yang berikutnya seperti korban satu ekor ayam. Dan yang berikutnya seperti berkorban satu butir telur. Dan ketika khatib naik di mimbar, lembaran itu sudah tertulis. Sehingga jangan sekali-kali membiasakan diri kita dengan berbagai macam praktek yang terjadi di banyak tempat kaum muslimin yang mereka tidaklah pergi menuju salat Jumat kecuali setelah mendengarkan kumandang azan di masjid, yang menunjukkan sekian banyak fadilah dan keutamaan tidak mereka dapatkan. Kita katakan mereka tidak mendapatkan pahala, namun sekian banyak fadilah dan keutamaan akan luput dari mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wala yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkhirahumullah, dan senantiasa satu kaum itu suka terlambat, suka di belakang sampai Allah azza wa jalla akan menjadikan mereka terakhir orang yang masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sungguh harapan besar setiap muslim untuk menjadi rombongan yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala masukkan mereka ke dalam jannah, ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kekhususan dan keutamaan lain bagi hari Jumat adalah penekanan untuk mandi menuju salat Jumat. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, man arada ahad idza arada ahadukumul jum'ata falyaghtasil, jika seorang di antara kalian hendak mendatangi salat Jumat maka hendaklah dia mandi dengan lafaz perintah. Dalam lafaz yang lain disebutkan dalam sebuah hadis, al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin, mandi pada hari Jumat merupakan kewajiban atas setiap orang yang telah mimpi basah. Dan tata cara pelaksanaan mandi Jumat seperti tata cara pelaksanaan mandi junub atau mandi janabah, mandi besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullah atau al-Imam al-Bukhari dalam nomor 881 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, man ightasala yawmal jum'ati ghuslal janabati thumma raha فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا جلس الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. كتب النبي عليه الصلاة والسلام, barang siapa mandi pada hari Jumat seperti mandi junub, dijelaskan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, beliau menyatakan bahwa penyerupaan antara mandi Jumat dengan mandi junub adalah dari sisi kaifiyahnya, dari sisi tata caranya. Itu yang pertama. Kemudian juga di sini terkandung isyarat, kata beliau, agar setiap orang dia berhubungan dengan istrinya pada hari Jumat sehingga dia mandi dengan mandi junub sekaligus mandi Jumat dan dengannya dia pergi menuju salat Jumat. Dan lanjutannya, Siapa yang datang bersegera di awal waktu, maka dia mendapatkan pahala seperti berkorban satu ekor unta dan seterusnya dari gambaran yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla, keutamaan lain bagi hari Jumat adalah yang dikatakan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dalam sahihnya, man ightasala thumma atal jum'ata fa shalla ma qadira lah thumma sata hatta yafrugh al-imam min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bain al-jum'ati al-ukhra wa fuddila thalathatu ayyam. Siapa yang mandi Jumat kemudian dia pergi menuju salat Jumat, lalu salat dua rakaat salam sejak dia datang sampai khatib naik di mimbar, lalu dia mendengarkan khutbah dengan seksama dan dia salat Jumat bersama imam, maka rangkaian perbuatan ini akan Allah ampuni dosanya dari Jumat ini sampai Jumat yang berikutnya dan ditambah lagi sebanyak 3 hari. Keutamaan yang luar biasa. Barakallahu li walakum ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, حضر معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kemudian kekhususan dan fadilah lain bagi hari Jumat adalah perintah untuk bersegera menuju salat Jumat dan mendengarkan khutbah. Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika telah dikumandang panggilan menuju salat Jumat, maka bersegeralah berzikir kepada Allah, maksudnya bersegera menunaikan salat Jumat dan tinggalkan semua bentuk jual beli kalian. Hal itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan hati-hati dari perbuatan meninggalkan salat Jumat dengan sengaja tanpa ada uzur, tanpa ada halangan yang dibenarkan syariat. Kata Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, La yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at. Hendaklah satu kaum itu benar-benar berhenti dari meninggalkan salat Jumat berkali-kali, aw la yaqtimanna Allahu 'ala qulubihim, atau Allah akan menutup kunci mati hati-hati mereka, thumma la yakunanna minal ghafilin, kemudian mereka benar-benar menjadi orang yang sama sekali lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, "Man taraka salasa jum'atin tahawunan, taba'allahu 'ala qalbi." Siapa yang meninggalkan 3 Jumat karena bermalas-malasan, karena meremehkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup kunci mata hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma ighfir lil muslimin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.